بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dalam hidup kepada Allah Azza wa Jal atas segala kebaikan hidup yang diberikan, yakni kita dibantu dan ditolong untuk melaksanakan beragam-ragam bentuk ketaatan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan bantuan dengan demikian rupa dan bentuknya, Allah Azza wa Jalla menerima ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan dan kerjakan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nilai dalam menerimanya sempurna, tidak kurang sedikit pun. Allahumma amin, Allahumma amin. Sebagaimana yang telah lewat, ternyata modal untuk menurunkan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jal adalah ketaatan itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan pada diri seorang bentuk nur, yaitu cahaya, basirah, pengetahuan, dan akal. Tentu tidak semua orang memperoleh dan mendapatkannya. Maka disinilah letaknya kita mencoba untuk mencerna, memahami, mengkaji, dan mendalami. Pernahkah di saat kita melangkah menuju sesuatu yang haram, ada yang mengingatkan, ada yang membisikkan, berhati-hati, berhati-hatilah engkau, kebinasaan berada di depan matamu. Kalau sekiranya kita tidak mendengar bisikan-bisikan itu, maka tentu kita berharap mengerti kalau kita punya rem atau tidak punya rem. Punya rem, ya syukur kalau remnya itu cakram. Kalau ternyata ya los sedikit tapi ngerem juga, kita berharap ke Allah Azza wa Jalla kekurangan demi kekurangan, kesalahan demi kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita terus bisa bangkit dan bangun. Barakallahu fikum. Mari kita dengarkan apa ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di saat kemudian menjelaskan ada dua jenis manusia di hadapan lawan. Ada yang menang, bisa keluar dari jeratan lawan, dan ada yang memang tergerus dan terbawa, berjalan hidup sesuai dengan kemauan lawannya, yaitu iblis. Kata beliau, fahuwa yuti'un nasiha marratan fayubayyinu lahu rushdahu wa nushah wa yamshi khalfa dalilil hawa marratan fayaqta'u alaihi tariq ay fayuqta'u alaihi tariq wa yu'khadu maluhu wa tuslabu thiyabuhu dia kondisi hamba di hadapan lawan dan di hadapan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dia menaati an-nasih yang memberikan nasihat. Dia taat, dia mau mendengar, dia mau memahami, dia mau mencerna, dia mau mengerti di belakang nasihat ini. Ini merupakan bentuk kasih sayang. Barakallahu fikum. Fahuwa yuti'un nasih marratan. Lalu menjelaskan rusdahu, bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya. Memberikan penjelasan tentang nus, nasihat-nasihatnya. Barakallahu fikum. Ini kondisi hamba. Dan juga terkadang hamba itu berjalan di belakang dalil al-hawa, yaitu di belakang jalan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu. Kalau sudah seseorang berjalan di belakang hawa nafsunya, pertama akan berdampak, jalannya akan diputuskan. Jalan dia menuju kebaikan, menuju kebahagiaan, menuju ketenangan, menuju Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala diputuskan. Terkadang tidak menutup kemungkinan harta bendanya dirampas, lenyap begitu saja. Tidak memiliki barakallahu fikum nilai-nilai ketaatan melalui harta bendanya. Watuslab thiyabu watuslabu thiyabu. Dan pakaiannya tertanggalkan. Artinya karena akibat berjalan di belakang hawa nafsu, semuanya copot. Perjalanannya sudah tidak lagi lurus. Harta bendanya sudah tidak lagi bisa dipergunakan pada hal yang mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Fayaqul, lalu hawa nafsunya berkata, tara min aina atait. Lalu dia berkata, dari mana anda datang? Wal ajib, dan sangat mengherankan, annahu ya'lamu min aina utiya. Lebih mengherankan lagi dan mengherankan di saat dia mengetahui dari mana didatangi. Artinya didatangi untuk digoda, dirayu. Dia tahu. Wa ya'rifu at-tariqal lati quti'at alayhi. Dan dia sadar jalan yang diputuskan barakallahu fikum, jalan yang dipotong oleh lawan itu dia tahu. Wa ukhidha fiha, dan apa yang direnggut dan diambil padanya dia sadar. Tapi wa ya'ba illa sulukuha, namun dia tidak mau kecuali tetap melangkah mengikuti kemauan-kemauan hawa nafsunya barakallahu fikum. Lianna dalilaha qad tamakkana minhu wa tahkumu fihi wa qawiya alaihi. Kenapa barakallahu fikum? Disebabkan karena hawa nafsu itu sudah mengokoh padanya, kokoh, mantap. Sudah menguasai dia, kuat atasnya. Walau adha'afahu bil mukhalafatillah, walaupun dia telah melipat gandakan bentuk penyelisihan. Wa zajarahu idza da'a, dan dia berhati-hati apabila menyerunya. Wa muhabrabatuhu idza arada akhdahu lam yatamakkan minhu. Dia mencoba untuk memerangi di saat dia berupaya untuk ingin mengambil dari hamba itu, namun tidak punya kemampuan. Tidak mungkin dia lakukan hal itu. Kenapa? Walakin huwa makkanahu min nafsihi. Ternyata di hadapan lawan itu tidak punya kemampuan. Walaupun mungkin dia sudah berupaya untuk kemudian memperlihatkan penyelisihan, akan tetapi tidak punya kemungkinan, kemampuan. Lam yatamakan minhu. Tidak punya kemampuan untuk kemudian lepas darinya. Kenapa? Awalnya kenapa? Walakin huwa makkanahu min nafsi. Dialah yang telah memberikan kemungkinan posisi tempat pada dirinya sendiri. Dia sudah membukakannya. Ayo. Barakallahu fikum. Wa huwa a'tahu yadahu. Dia yang sudah mengulurkan tangannya kepada lawan itu untuk dijadikan teman. Terus mau bilang apa? Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, fa huwa bi manzilatir rajuli yad'u yadahu fi yadi aduwi. Permisalannya bagikan seseorang yang meletakkan tangannya di tangan musuhnya. Lah, kalau sudah demikian, kira-kira apakah musuh itu akan membiarkan dia atau dia akan berusaha untuk menghancurkan hidupnya? Fayubashiruhu thumma yasumuhu su'al azab. Ya, bergaul. Pada akhirnya dia meracuni, menimpakan kepadanya siksaan atau azab yang sangat pedih. Lah, kalau sekiranya lawan kita itu terang-terangan, maaf Pak Dul, saya ini musuhmu lo, ayo, dah, kita akan siap untuk melayaninya. Tetapi ternyata lawan ini pertama kita enggak lihat, dia lihat kita. Barakallahu fikum. Dia intai kelemahan yang ada pada diri kita. Kita enggak sadar. Kalau sekiranya dalam pengintaian lawan yang kita tidak melihatnya, kita enggak sadar diri kita ini banyak aib dan kekurangan. Banyak, barakallahu fikum, bolong-bolong di dalam hidup. Kita tidak menyadarinya. Berarti ini kan jalur empuk bagi setan untuk kemudian menggeranyangi kita, untuk kemudian menjatuhkan kita, menghancurkan kita, barakallahu fikum. Bagaimana? Dalam kondisi kita tidak sadar, setan terus memantau kita, terus melihat kita di mana kelemahan. Dalam kondisi demikian, kita ulurkan tangan kita kepadanya. Kita letakkan tangan kita di tangannya. Maksudnya menyerahkan diri. Lalu bergaul bersamanya. Terus, ya mau tidak mau Anda berada di dalam malapetaka. Dia tidak akan membiarkan engkau untuk bisa kembali menjadi orang yang taat kepada Allah. Dia tidak akan membiarkan engkau menjadi orang yang bisa bangkit untuk menjadi orang lurus. Barakallahu fikum. Fahuwa yastagithu falayughath. Dia berusaha untuk mencari pertolongan, tapi tidak ditolong. Lu sekarang lawannya. Barakallahu fikum. Fahakada, demikianlah. Yastaksiru lisyaitan wal hawa walinafsihil ammarah. Demikianlah kondisi orang yang telah memasrahkan dirinya, pasrah. Mau ditawan oleh setan, mau ditawan oleh hawa nafsunya, mau ditawan oleh jiwanya, al-ammarah. Yastaksir minta untuk ditawan oleh setan, seperti orang menyerahkan tangannya tadi. Hawa nafsunya, jiwanya yang ammarah. Thumma yatlubul khala. Setelah itu menuntut kemerdekaan. Nabiye. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya ingat ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. bahwa al-arif, orang yang berpengetahuan, yasir, berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bermodalkan dua sayap. Apa sayap yang pertama? Musyahad, terus mengetahui, menyaksikan tentang nikmat-nikmat Allah yang dia telah diberikan. Dan yang kedua, mustaqim, mengenali dirinya lalu melakukan evaluasi padanya. Terus demikian. Lah sekarang antum perhatikan, barakallahu fikum. Kita mau meronta, enggak punya. Karena kita yang sudah menyerahkan diri, kita yang sudah memberikan kekuatan pada sang lawan itu untuk menunggangi kita, menguasai kita. Barakallahu fikum. Bagaimana akan mampu? Thumma yatlubul khalasa fayajuzu an. Dia mencari bisa lepas dari belenggu-belenggu-belenggu dari tawanan-tawanan itu, dia tidak punya kemampuan, barakallahu fikum. Kemana engkau harus mengarahkan diri? Siapa pemilik kekuatan itu, barakallahu fikum? Dalam kondisi seperti ini, hamba berada di dalam tawanan setan, tawanan hawa nafsunya dan ammarah, nafsunya al-ammarah. Siapa yang memiliki perlindungan yang akan mampu untuk menyelamatkannya, barakallahu fikum? Dirinya sudah demikian kondisinya. Di hadapan lawannya tidak punya kemampuan, barakallahu fikum. Sangat-sangat lemah. Maka dengarkan ucapan beliau. Falamma an buliyal abdu bima buliya bih. Kata beliau, maka di saat hamba diuji dengan ujian seperti itu, u'ina bil asakiri wal adadi wal husun wal udadi wal husun, maka dalam kondisi demikian hamba itu u'in, dia dibantu dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh tentara-tentara, oleh bala bantuan, perlindungan-perlindungan, barakallahu fikum. Wakil, lalu dikatakan kepadanya, qatil aduwaka wajahidhu, perangi musuhmu, berjuanglah engkau melawannya. Subhanallah. Tapi kapan kita akan memperoleh hal itu? Itulah rahmat Allah turunkan kepada siapa yang dia kehendaki. Di saat dia sudah mungkin menurut dia putus asa, terus merasa bergelimangan di dalam dosa, rahmat Allah Azza wa Jalla turun menjemputnya, barakallahu fikum. Oleh karena itu maknanya bahwa jangan ada orang yang terjebur di dalam dosa lalu dia putus asa dengan kesalahan dan dosa yang diperbuat. Jangan, barakallahu fikum. Engkau harus tetap bangkit, rahimani wa rahimakumu. Engkau harus tetap bangkit, barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan setelah engkau terjatuh di dalam dosa, engkau jadi orang yang akan lebih baik dari sebelum engkau terjatuh di dalam dosa, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, di saat hamba dicoba dengan cobaan seperti itu, maka ditolonglah dengan tentara-tentara, bantuan-bantuan, benteng-benteng. Lalu dikatakan kepadanya, qatil aduwaka wajahidhu. Ayo, bangkit engkau. perangi musuhmu, berjihadlah engkau melawannya. Fahadihil junudu khud minha ma syi'ta. Ini bala tentara, silahkan Anda ambil mana saja yang Anda maukan. Allahu Akbar. Wahadihil husunu tahsinu bi'ayyi husnin syi'ta minha. Ini benteng, silahkan. Mau perisai yang mana yang Anda maukan dan inginkan. Warabit ilal mauti, jaga, pelihara sampai kematian itu datang. Fal amru qoribun, kemenangan itu adalah dekat. Subhanallah. Ini adalah anugerah yang sangat bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita dengarkan sebuah ayat Al-Quran yang memberikan sebuah gambaran kabar gembira sesungguhnya, sekaligus motivasi, pendorong, sekaligus menjadi magnet di dalam hidup. Allahu Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu hatta yakula rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa siapapun yang punya keinginan untuk masuk ke dalam surga, bersiap-siaplah dengan ujian dan cobaan. Siap. Akan diuji dari semua sisi. Rasa takut, harta benda, barakallahu fikum, mungkin penyakit dan yang semisalnya, akan dicoba dan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai batas mana ujiannya, sampai sangat-sangat menakutkan dan mengerikan. Sampai batas barakallahu fikum, kekhawatiran-kekhawatiran yang sangat dengan ujian dan cobaan itu, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Maksudnya sudah berakhir sudah. Wes pasrah. Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan, jikalau benar-benar berada di dalam kelurusan, pertolongan Allah itu dekat. Dekat sekali barakallahu fikum, pintu kemenangan, pintu barakallahu fikum keberhasilan. Terkadang kan banyak bisa diuji, kurang barakallahu fikum, harta bendanya, kurang ininya, kurang itunya, tidak sabar. Tidak sabar rahimani wa rahimakumullah. Dia ingin cepat mewujudkan, menutupi kekurangan, terkadang sampai kebablasan. Sampai barakallahu fikum tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip agamanya. Di mana, sama siapa, ya, dia berjalan di tempat mana, dia barakallahu fikum berbuat, tidak lagi memperhatikan itu semua. Ya, ini kan mara bahaya yang akan menjauhkan dari bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Kalau saja di tempat yang baik kita mau ngerem diri itu betapa beratnya, bagaimana lagi kalau kondisinya itu longgar semuanya? Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menasihati. Sementara ujian hidup di depan mata itu besar. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang mencubit. Maka bagi kita yang benar-benar jiwanya hidup, akan takut untuk menghadapi kondisi seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dengarkan beliau memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Muddatul murabadati yasiratun jidda. Masa Anda bertahan untuk menghadapi gempuran ujian demi ujian itu sangat yasir, rajid, dan sebentar sekali. Ya coba, sekarang taruhlah umur seseorang itu 50 tahun. Dia diuji, ya mungkin taruhlah 10 tahun atau mungkin 2 tahun. Padahal dia diberikan umur hidup 50 tahun. Mulai dari dia masa kecil terus menghabiskan sampai mudanya, sampai akil baliknya, sampai kemudian terus pada suatu saat Allah Azza wa Jalla uji dia dengan kekurangan, sakit ini, sakit itu. Barakallahu fikum. Lah kalau kita hitung maaf-maaf di dunia saja, kita mau jujur menghitungnya, tidak seberapa sih ujian hidup itu dibanding dengan karunia besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tidak sebanding. Nah, Allah Azza wa Jalla menyuruh, sudah kehidupan dunia tidak sebanding. Dibandingkan dengan curahan nikmat-nikmat Allah di dalam hidup dengan ujian dan cobaan yang diberikan, tidak sebanding. Barakallahu fikum. Nah sekarang, kita mau diajak oleh beliau untuk kemudian menilai itu semua dengan kacamata kebaikan dan akhir dari hidup yang penuh bahagia. Ya, bagaimana itu? Ingat, permintaan untuk Anda bersabar itu waktunya sangat-sangat pendek. Faka'annaka bimalakil a'zam. Seolah-olah engkau bersama, barakallahu fikum, al-malik al-a'zam, yaitu penguasa yang agung. Waqad arsala ilaika rusulah. Dia telah mengirim kepadamu rasul-rasulnya. Wa naqaluka ila darihi. Lalu para rasul itu memindahkanmu menuju negerinya. Wastarahta min hadzal jihad. Setelah itu kan Anda santai dari jihad. Wis ora ono jihad lagi. Sudah di dunia Anda berjihad. Sudah di dunia Anda berperang. Maka Al-Malikul A'zam Allahu Azza wa Jalla telah mengutus utusan-utusannya untuk memindahkan engkau menuju negerinya. Kalau engkau sudah pindah menuju negerinya, berarti engkau sudah beristirahat dari jihad. Beristirahat dari, barakallahu fikum, peperangan. Nah ini terkadang kan tidak nyampe. Seringnya kita mengeluh, barakallahu fikum, bisa diuji dan dicoba. Terus mengeluh, kurang ini, kurang itu, nyebeli ini, wah berbagai macam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal kalau dia mau sadar, Anda bisa makan, Anda bisa minum, Anda bisa bekerja, Anda bisa beristirahat, Anda ini, itu dari mana? Siapa yang memberikan? Siapa yang mengasih? Ya, diuji pusing, diuji mencret, diuji ini, diuji itu. Sudah gusar bawaannya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Nah, sekarang, taruhlah kita itu menahun sakitnya. Nah, semestinya. Ujian sakit itu untuk menjadikan kita orang yang paling sabar. Bagaimana tidak? Apa yang Allah ujikan dari berbagai macam penyakit, Allah akan bayar loh. Allah Azza wa Jalla akan bayar. Kalau engkau benar-benar bersabar, barakallahu fikum. sehingga engkau benar-benar ikhlas untuk menerima itu semua. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, tentu al-murabatah yasirah jiddan. Berjaga-jaga terhadap musuh dan lawan, terhadap ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar sekali, Allah akan mengutus utusannya untuk memindahkan engkau ke negerinya. Sampai di negeri itulah engkau akan beristirahat dari jihad. Engkau akan beristirahat, barakallahu fikum, dari berperang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. وَفَرَّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوِكَ. Dia memisahkan engkau dari lawanmu. وَأَطْلَقْتَ فِي دَارِ الْكَرَامَةِ تَتَقَلَّبُ فِيهَا كَيْفَ شِئْتَ. Lalu engkau lepas apa saja di negeri kemuliaan, engkau berbolak-balik bagaimanapun engkau kehendaki. وَسُجِنَ عَدُوُكَ فِي أَصْعَبِ الْحُبُوسِ وَأَنْتَ تَرَاهُ. Dan musuhmu akan dipenjarakan pada penjara yang paling sulit, dan engkau melihatnya itu. Engkau menyaksikan kalau ternyata lawanmu itu sedang dipenjara, maksudnya di dalam neraka. Di saat engkau berhasil memasuki negeri, barakallahu fikum, kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, untuk menuju negeri itu kita harus berjihad, barakallahu fikum. Kita harus berjihad, rahimani wa rahimakumullah. Maka jihad itu adalah pertama kali melawan musuh kita yang menginginkan setiap saat, setiap waktu untuk kita bisa celaka hidupnya. Dialah iblis dan bala tentaranya. Kan orang luput dari ini. Ya? Dia menganggap bahwa musuh besar adalah Amerika misalkan, Cina atau yang semisalnya, misalkan negeri-negeri kafir misalkan. Sementara dia itu tidak menyadari kalau dia sedang berhadapan dengan musuh besar yang dia harus mengibarkan jihad setiap saat, yaitu melawan iblis dan bala tentaranya. Siapa yang tahu sekarang? Siapa yang merasa berjihad setiap saat? Ada orang yang berjihad kalau bisa membunuh misalkan TNI, Polri, wah dianggap adalah jihad fisabilillah. Mati, mati syahid. Misalkan. Ada orang, ya Allah, sementara yang menjatuhkan dia ke kubangan pemikiran sesat seperti itu, dia tidak pernah lawan. Dia tidak mampu untuk memberikan perlawanan. Kenapa? Karena sudah masuk dalam jeratan setan. Sudah masuk dalam jeratan iblis, laknatullah alaih. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kita manfaatkan. Setelah kita menyadari kalau hidup ini adalah berjihad, mari kita persiapkan diri dengan senjata-senjata yang ampuh. Maka senjata yang ampuh itu adalah ilmu dan amal kita, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.